Noel, oh, oh, oh, Noel. Komo baringan serake di jaman segala hese nunga bandar nolol oge jalma keur meujehna susah di oloan ditah main. Pohoku menang sekali, mun dihitung angger rugi, bari dosa nambah deui. Nanaon untungna judi, babaledogan jeung juri. Ngimpi nasib robah gancang, ngahayal ke awang-awang. Togelnya togel, togel, mata tolol, mata kelo. Togelnya togel, togel, lamun tetololnya kelo. Ari nu ngarana bandar, matak jadi bandar oge. Geus puguh lain nu eucreug, hate hideung ngablebek. Togel, togel, togel, mata tolol, mata kelo. Togel, togel, togel, mata togel, tolol, kelo. Jajan teuing masyarakat nu eleh nambah malarat. Bandar mah seuri jeung nyalse da dosa mah urusan engke cenah manguse. Teusian ku pangadilan sabab pangadilan mah cenah tempat ketidakadilan. Cek maranehna bapa sanes cek abdi pantang sieun pol kawani da rumasa boga peki. Ladang di jalan maksiat dijamin moal manfaat. Moalnya moal, moal, ladang di jalan maksiat pastinya pasti, pasti ngakukur jamin kursiat. Angguran yang harap mulon no disebut ngiblatea. Pek nedakan no kawasa sangkan hirup ulah susah. Yang harap kudu kakulon, lain yang harap kakupon. Tong ngimpi benghar ngadadak, bisi akal sehat beak.